tenang, tenang. Badai pasti berlalu. Rasa sambat sing ning penamu tetap kuat, no tak pikirmu. Jajal tak kuat kuat di hati ini. Aku ramule masih opere. Jenengan kangen, aku yo kangen. Kangen sungkem ning ngandhape jenengan bapak, ibu lan liya-liyane. Tenang, tenang, tenang. Badai pasti berlalu. Rasa sambat sing ning penamu tetap kuat, no tak pikirmu. Jajal tak jenengan bapak. Jajal tak kuat kuat hati. Aku ramule masih opere. Pengen kukumpul kali bapak ibu. Jenengan aku yo kangen sungkem ning ngandhape jenengan bapak, ibu lan liya-liyane.